warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah pengajian Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini mempertemukan kita kembali di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat sedanten insyaallah, dalam keadaan iman, dalam keadaan sae, semuanya dalam kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita pada bahas dari hikmah ayat-ayat Al-Quran dari surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah kita pahami, yang sudah kita kenal berkaitan dengan kewajiban siam, kewajiban poso wonten ing bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa dumateng tiang ingkang iman, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti sudah pernah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, la'allakum tattaqun, supados agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, di dalam ayat ini bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memanggil dan menjelaskan bahwa puasa itu diwajibkan kepada orang yang beriman, orang yang yakin. Iman itu artinya adalah orang yang meyakini, orang yang memahami tentang manfaat dari puasa, orang yang meyakini keutamaan puasa, orang yang meyakini bahwa puasa itu akan mempunyai manfaat, bisa menghantarkan kepada surga, bisa menjauhkan dari neraka. Ya, dan manfaat-manfaat yang lain. Ya. Dan orang yang tidak punya keimanan nggih, tiyang niku menawi mboten gadah iman, mboten pitados, tidak memahami, tidak meyakini adanya surga, tidak meyakini adanya neraka, tidak yakin adanya pahala, Nggih mboten purun, tidak mau melakukan ibadah puasa yang di dalam puasa itu ada taklif, ada beban, beban yang berat, yaitu menahan lapar, menahan haus, ngelah, ngelih, ngelak, dan juga lemes dan yang lain-lainnya. Menawi mboten didasari iman, maka tidak akan mampu dan tidak akan mau melaksanakan ibadah siam atau puasa. Iya. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita sebagai orang-orang yang beriman, insya Allah, kita tata hati kita, kita toto manah kita di dalam menyambut bulan suci, bulan Ramadan, agar hati kita semakin ikhlas, bisa semakin siap, bisa semakin kuat, dan bisa bahagia, bisa gembira di dalam menyambut ibadah puasa. Ya, kita tata hati kita agar ikhlas dan kuat dan senang di dalam menyambut ibadah puasa ini. Dengan memahami dan dengan meyakini manfaat dari puasa. Supados manah kita niku semangat dan senang di dalam melakukan ibadah. Caranipun dengan memahami manfaat, dengan memahami fadilah, keutamaan dari ibadah. Ya, seperti puasa, kita besok insya Allah akan melakukan puasa. Apa manfaat puasa? Dumateng kita niku manfaatipun nopo? Apa keutamaannya? Apa yang akan kita dapat dari ibadah puasa ini? Ya, ini yang perlu kita ketahui dan kita pelajari insya Allah pada malam hari ini tentang manfaat puasa, manfaat di akhirat dan juga manfaat di dunia. Supados manah kita niku siap, manah kita niku semakin semangat di dalam menyambut ibadah puasa. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manfaat puasa di kehidupan akhirat mengke pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, apa manfaat dari ibadah puasa? Yang pertama adalah diampuninya dosa-dosa kita. Menawi kita purun ngelaksanakan ibadah siam, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti pada hari kiamat tidak akan membawa boten beto dosa ingkang kathah, tidak akan membawa dosa yang banyak yang berat. Kalaupun kita punya dosa namun sekedik, kalaupun kita punya dosa niku enteng, sehingga saat kita dihisap, dihitung Allah, amalan kesainan kita itu lebih banyak, dosa kita sekedik. Dan saat kita ditimbang Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, amalan kesainan kita niku langkung aurat, lebih berat. Dosa kita itu enteng, lebih ringan. Salah satunya adalah dengan berpuasa. Berpuasa itu akan menghapus dosa-dosa kita, akan mengurangi dosa-dosa kita, akan ngentengaken dosa-dosa kita nanti di akhirat. Ini manfaat yang pertama. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, nedahaken dumateng kita, man soma ramadhana imanan wahtisaba ghufirolahu ma taqaddama min dambihi. Ingkang artosipun, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, sinten mengke kita menawi purun ngelaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, imanan karena didasari iman, iman wau pilih Allah itu enten, bahwa puasa itu memang dawuhipun Allah, kemudian ihtisaban dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufirolahu ma taqaddama min dambihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, ini manfaatnya, dosa-dosa kita yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diresi'i Allah Subhanahu wa taala sehingga berkurang sekedik. Ya. Dan di dalam hadis yang lain atau dalam penjelasan yang lain, setiap amal soleh, ya, setiap amal kebaikan yang kita lakukan, sholat, kemudian juga berwudu dan yang lain, itu salah satu manfaatnya adalah menghapus dosa. Dosa-dosa kita dihapus secara bertahap, ada tahapan jadwal waktu, ya, harian dengan sholat, kemudian mingguan, pekanan dengan jumatan, tahunan dosa kita selama setahun dihapus dengan siam, dengan puasa. Ya, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati war ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sholat lima waktu ini membersihkan dosa kita harian saben dinten. Wal jum'atu ilal jum'ah, sholat jum'at ini membersihkan dosa kita setiap minggu, tiap pekan. Wal ramadhan, puasa ramadhan itu menghapus dosa kita selama setahun. Dosa-dosa kecil kita, dosa-dosa yang tidak kita sadari, dosa-dosa yang tidak kita sengaja, atau dosa-dosa kecil yang terus-menerus kita lakukan, ditambah dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah semua dosa kita, baik yang besar ataupun yang kecil, akan dibersihkan dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini manfaat yang pertama nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pilih siam insya Allah niku saged ngresiki, membersihkan dosa-dosa kita. Dan ini sangat penting. Kalau dosa kita itu resik, hati kita bersih, itu maka ibadah juga akan gampil, ibadah akan semakin semangat, kemudian juga kebaikan-kebaikan yang lain akan kita dapatkan dengan bersihnya hati. Kemudian manfaat yang kedua, kalau kita mau berpuasa, besok kita berpuasa bulan Ramadan, kita akan memperoleh banyak pahala, ganjaran ingkang kathah dari Allah Subhanahu wa taala, kathah sangat pahala ibadah siam. Dijelasaken di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu amal ibni Adam yudha'afu. Setiap amalan kebaikan manusia niku ganjaranipun dilipat gandakan. Nggih, dilipat gandakan niku ditikelaken. Maksudipun ibadah setunggal, ibadah ping setunggal, tetapi ganjaranipun saged sedoso. Nggih, menawi enten tiyang salat sepindah satu kali sholat, tapi pahalanya bisa 27. Enten tiyang sedekah satu kali, pahalanya 10. Ya. Amalan manusia itu dilipat gandakan, ditikelakan. Asyru amthaliha, sebanyak 10 kebaikan, 10 pahala. Sedekah satu kali, pahalanya 10, maos Al-Quran ye. Seperti kalau kita membaca Al-Quran, satu huruf itu 10 pahala, 10 kebaikan. Ila sabaimi ati dhi'fin, ngantos sampai 700. Seperti sedekah, kita bersedekah 10 ribu, bisa pahalanya dilipat gandakan 700, 10.000 kali 700 pahalanya tikel. Qala Allahu azza wa jalla, kemudian Allah melanjutkan illa saum, kejauhi siam, kejauhi amal puasa. Fa innahu li, karena amalan puasa itu khusus untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya dengan pahala ingkang langkung kathah. Nggih, maksudipun menawi amalan selain puasa itu pahalanya ditikelaken, dilipat gandakan, tetapi enten wates, ada batas angka. Seperti sholat jamaah niku dilipat gandakan 27, ada batas angka 27. Maos Al-Quran itu satu huruf pahalanya sedoso, ada batas angka 10. Seperti sedekah itu pahalanya dilipat gandakan 700, ada batas angka. Berbeda dengan puasa, kalau puasa itu tidak terhingga, langkung kathah, tidak ada batas angka, ya 1.000 atau 1 miliar, 1 triliun, dan yang lain lebih dari angka-angka tersebut. Ya, illa siyam, kejawi ibadah puasa, karena puasa itu selalu sabar nggih, setiap detik menahan lapar, setiap detik menahan haus, setiap detik menahan panas, demam, maka pahalanya juga sangat banyak, kathah sangat. Ya, tidak terbatas, tidak terhingga. Ini pahala tiyang ingkang poso, siyam. Ya, kalau sholat itu ada waktunya, waktu subuh, ada sholat duhur, itu ada waktu awal, ada waktu akhir. Tapi kalau puasa itu dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, selalu menahan lapar, selalu menahan haus, selalu menahan hawa nafsu, maka pahalanya sangat banyak, sabar. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar menjauhi larangan, sabar dalam menghadapi takdir Allah, ketentuan Allah yang tidak baik. Ya, ini pahala dari puasa. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah kita bersemangat berpuasa karena pahalanya kathah sangat banyak sekali, lebih dari ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian ingkang nomor 3, keutamaan atau manfaat puasa itu dijauhkan, ditepihaken dari neraka. Tiang-tiang ingkang poso niku Allah tepihaken, Allah jauhkan dari panasipun api neraka, tidak akan tersentuh dan tidak akan terkena api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anin nari sab'ina kharifan. Ingkang artosipun, barang siapa sinten tiyang ingkang shoma purun ngelaksanakaken puasa satu hari di jalan Allah, setunggal dinten mawon, dengan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, ba'ada, Allah akan nebihaken. Ba'ada niku nebihaken, Allah akan menjauhkan, wajahahu, wajahnya, aninar, dari api neraka, sab'ina kharifan, sejauh perjalanan 70 tahun. Ini kita namung setunggal dinten. Tiang purun siam setunggal dinten iku Allah tepihaken saking neraka perjalanan atau sejauh perjalanan 70 tahun perjalanan unta, nggih, unta melampah. 70 tahun itu kan tebih banget, jauh sekali. Unta berjalan pelan-pelan ya. 70 tahun itu berapa kilometer? Sangat jauh. Niku setunggal dinten. Menawi kita poso saged sebulan penuh 30 hari atau 29 hari, maka Allah akan menjauhkan kita dari neraka dengan jarak yang sangat jauh. Ya, ini juga manfaat dari puasa insya Allah ditebihaken saking siksonipun neraka. Kemudian yang keempat adalah tentu saja akan dimasukkan dalam surga. Menawi tebih saking neraka, maka ten pundi panggenanipun ya di surga. Karena di akhirat niku namung enten kalih, panggenan niku namung kalih. Menawi mboten neraka nggih ten swarga niku mawon, tidak ada yang lain di surga atau di neraka. Ya, maka orang-orang yang berpuasa itu akan Allah masukkan dalam surga, bahkan Allah paringi keistimewaan, Allah paringi keutamaan enten lawang nggih, ada pintu khusus untuk menyambut, untuk menghormati tiang-tiang orang-orang yang berpuasa. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fil jannati thamaniyatu abwabin. Suwarga, surga itu memiliki 8 pintu. Nggih, suwarga niku gadah lawang niku 8 lawangipun cacahe 8. Menawi neraka niku lawangipun cacahe 7. Suwarga cacahipun 8. Fiha babun yusam marroyan. Di antara pintu suwarga tersebut ada salah setunggalipun lawang ingkang naminipun arroyan. Layadkhuluhu illa so'imun. Boten angsal, tidak boleh masuk dari pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa, rajin, sregep, purun, poso. Ya, jadi ada pintu khusus yang utama, yang istimewa, ada tempat khusus yang luar biasa ingkang Allah siapaken di dalam surga kagem tiang-tiang ingkang purun poso, yang mau berpuasa. Ya, ini di antara manfaat dari puasa nanti di akhirat. Juga bisa ditambah syafaat nggih, bahwa puasa niku akan memberikan syafaat, pertolongan. Pertolongan maksudipun menawi amalan kita mengke di akhirat itu kurang ya misalnya, maka puasa akan menolong, memberikan syafaat kepada kita agar dimasukkan di dalam surga. Ya. Kemudian ingkang nomor kali, manfaat siam di dunia, dalam kehidupan kita dunia. Ya, walaupun bagi kita orang yang beriman dumateng Allah, keutamaan puasa memasukkan kita ke dalam surga, menghapus dosa-dosa itu pun cekap, sudah cukup bagi kita untuk semangat berpuasa. Ya, dan keutamaan di dunia ini hanya sekedar tambahan mawon, sebagai tambahan penguat, penguat sebagai tambahan penyemangat. Karena orientasi kita itu memang akhirat, apa yang kita lakukan semuanya tujuannya untuk akhirat, manfaat di akhirat. Kita dimasukkan surga, dijauhkan dari neraka itu sudah keutamaan yang sangat luar biasa bagi orang yang berpuasa. Tetapi ada manfaat di dunia juga dapat kita peroleh, Allah berikan kagem tiang-tiang ingkang siam, orang yang berpuasa. Napa mawon, di dunia orang yang berpuasa itu akan mendapatkan kebahagiaan, manahipun iku bingah, hatinya itu gembira dan tenang hati, hilang segala tekanan jiwa, hilang segala permasalahan batin dengan berpuasa. Enten tiang niku napa? Tiang niku kok gesange kok sedih, selalu susah. Ya, ada tekanan jiwa, enten masalah. Niku salah satu caranya agar hatinya itu bingah, bahagia, berpuasa. Purun nindakaken poso niku nyebabaken manah kita niku gembira, senang, bahagia, bingah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, lisaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, kebingaan. Orang ingkang purun poso niku Allah berikan kebahagiaan, dua kebahagiaan dua kali. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan di dunia saat buka puasa. Nggih, kita saged merasakan dan kita sudah membuktikan nggih bapak-bapak, ibu-ibu, menawi buka poso niku senang, semuanya bahagia, senang. Walaupun hanya sekedar air putih, walaupun hanya sekedar teh anget, walaupun hanya sekedar kurma, walaupun hanya sekedar gorengan, tempe, tapi senangnya tidak bisa kita gambarkan bahagianya. Mengalahkan kebahagiaan kita makan sate, makan ayam bakar, menawi mboten poso, makan sate senang. Ya, tapi kita kalau berpuasa, buka puasa walaupun dengan tempe, itu lebih, jauh lebih bahagia, lebih senang daripada makan sate tapi tidak berpuasa. Ya, Allah memberikan kebahagiaan, manah hati yang gembira, hilang segala kesusahan, hilang segala kesedihan, hilang segala permasalahan, tekanan jiwa akan hilang menawi tiang niku purun poso. Oleh sebab itu juga bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah misalnya ke rumah sakit jiwa nggih, nate ngeteraken tiang ke RSJ, rumah sakit jiwa, kalau di Cawas, Klaten itu tempatnya ten Wedi. Di Wedi itu ada rumah sakit jiwa. Maka salah satu terapi orang yang punya penyakit jiwa, tekanan, misalnya ada tekanan batin, ada permasalahan kejiwaan, stres, frustasi misalnya pun, maka tiang wau disuruh berpuasa. Tiang ingkang punya tekanan batin wau terapinya nopo poso. Nggih, nindakaken poso. Karena dengan berpuasa itu akan menghilangkan kesusahan, tekanan jiwa. Misalipun boten saged tilem nggih, orang yang stres, orang yang punya tekanan jiwa itu enggak bisa tidur, mikir terus, stres. Maka dengan berpuasa dia bisa tidur, bisa nyenyak nggih, habis napa? Bibar sahur, salat subuh sudah tidur sampai jam 9, sampai jam 10 hilang permasalahannya, sudah terlupakan sejenak segala apa yang menjadi problemnya. Ya bisa tidur. Kemudian saraf-saraf ya tegangan bisa kendor, tidak terlalu mikir berat dengan berpuasa. Nanti sore berbuka puasa saged gembira, sareng-sareng buka, seneng. Hilang segala permasalahannya, sudah sembuh. Penyakit jiwanya sudah sembuh. Ya, lama-lama nanti dengan berpuasa itu akan menghilangkan penyakit jiwanya tadi. Karena hatinya tenang, hatinya bahagia dengan berpuasa. Ya, ini manfaat orang yang berpuasa, apalagi kalau kita buka puasa bersama nggih, bapak-bapak sareng-sareng buka, itu sangat senang, sangat bahagia, bisa berbagi, bisa makan bersama, itu sangat senang sekali. Kemudian yang kedua adalah dikabulkan doa. Tiang poso niku kabul panyuwunanipun, kegayuhanipun, keinginanipun, cita-citanipun napa mawon ingkang diinginkan akan Allah berikan. Nggih, menawi pingin usahanipun lancar, rezeki lancar, poso dengan berpuasa, berdoa, maka saat kita berdoa dalam keadaan puasa, Allah langkung ngabulaken doa kita. Daripada kita tidak berpuasa, pingin usaha lancar, pingin rezeki lancar, pingin nopo mawon, puasa, berdoa, Allah akan pasti memberikannya. Ini manfaat di dunia. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salasatun la turaddu da'watuhum. Ada tiga orang, tiga golongan yang doanya tidak akan tertolak. Pasti Allah berikan. Salah satunya as-sha'im. Nggih, orang ingkang nembe, tiang ingkang nembe poso. Itu Allah berikan, Allah kabulkan. Apa yang menjadi doanya, apa yang menjadi keinginannya tadi. Dalam urusan akhirat atau urusan dunia, monggo. Kita meminta, kita berdoa apa saja. Allah akan memberikannya pada saat kita berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah kesehatan badan. Dengan berpuasa, badan kita lebih sehat insya Allah. Jadi lebih baik nggih, secara fisik. Badan kita itu langkung sehat. Ini bapak-bapak saged nanti bisa membuktikan nggih, badan kita mungkin berat badannya berkurang, turun, lebih ringan, lebih baik ya. Dengan berpuasa itu insya Allah badan kita lebih sehat. Ya, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wala tusrifu, makanlah minumlah tetapi jangan berlebihan dalam Al-Qur'an. Ya, maka dengan berpuasa itu akan noto, akan mengendalikan makan kita, minum kita. Jadi lebih sedikit daripada biasanya, lebih teratur dan lebih baik. Maka dengan kita terkendali makan kita, minum kita, tidak berlebihan, maka menjadi lebih sehat. Ya, sehingga ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan, berkata ulama salaf bahwa Allah itu mengumpulkan seluruh ilmu kesehatan, seluruh ilmu kedokteran di dalam setengah ayat. Ini kita namung setengah ayat. Seluruh ilmu kesehatan, seluruh ilmu kedokteran niku Allah kelempakaken dalam setengah ayat niki. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Menawi bapak-bapak nopo enten dokter belajar kedokteran 4 tahun ditambah koas 2 tahun tambah nopo spesialis 2 tahun niku ilmu kedokteran, ilmu kesehatan niku intine namung niki setengah ayat ini. Kulu wasrobu wala tusrifu, bisa mengatur pola makan. Pola makan yang benar, pola minum yang benar, itu intinya ilmu kedokteran, intinya ilmu kesehatan. Ya, jadi kalau kita berpuasa itu akan sehat dengan terkendalinya makan dan minum. Ya, ada hadis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sumu tasihhu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Itu hadis yang lemah nggih, hadis yang dhaif, hadis yang lemah, tetapi para ulama mengatakan maknahus sahih. Tetapi artinya maknanya benar. Secara sanad itu lemah, tetapi secara makna benar. Ya, seperti dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kemudian yang keempat manfaat dari berpuasa itu akan lebih mendekatkan dengan keluarga, lebih menjalin keharmonisan dengan suami istri, orang tua dengan anak semakin dekat. Ya, biasanya tidak pernah makan bersama, maka saat berpuasa bisa makan sahur bersama, bisa ngelempak, bisa berkumpul, buka bersama, dan yang lain-lain. Ini tidak bisa kita dapatkan kejawi wonten ing wulan Ramadan. Dengan makan sahur, buka bersama antara keluarga itu akan menambah keharmonisan dan kedekatan keluarga kita. Apalagi mengke ba'da tambah berkumpul semuanya, ini salah satu manfaat dari ibadah siam, ibadah puasa. Maka monggo bapak-bapak, ibu-ibu, kita semangat, kita siapkan hati kita, bersemangat menyambut bulan Ramadan, bersemangat menyambut ibadah puasa dengan keikhlasan, juga dengan ilmu, dengan insya Allah dengan bekal ilmu ini kita akan lebih mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini engkang saged kawula aturaken, mugi-mugi saged bermanfaat sebagai motivasi penyemangat ibadah siam. Ampun ngantos nggih kita tidak berpuasa nggih, ampun ngantos ada umat Islam yang boten siam wonten ing sasi Ramadan. Ini suatu kerugian yang sangat besar sekali. Barakallahu fikum. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita cekapi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak.